بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan tentang fi'il mudhari', ya, tentang bentuk-bentuk fi'il mudhari' pada daras as-salisa'asyara yang ke-13. Kemarin sudah disampaikan bentuk-bentuknya disertai dengan penerapan dalam kalimat, contoh-contoh penggunaan bentuk-bentuk tersebut dalam kalimat. Nah, kemudian pembahasan berikutnya menjelaskan bentuk-bentuk fi'il mudhari' tersebut sesuai dengan penggunaannya pada tamrin rabi'an yang ke-4. Ta'ammal ma yali, perhatikan ya fi'il-fi'il mudhari' berikut ini. Ya, di sini dijelaskan ya, bentuk fi'il mudhari' tersebut, ya, beserta huruf yang menyertainya, sebagaimana penjelasan pada fi'il maudhi, ya, fi'il maudhi yang terdahulu pada daras ke-8, ya, dari juz 2 ini. Dulu sudah disampaikan untuk yang fi'il maudhi. Ya. Jadi pada bentuk fi'il maudhi itu hakikinya ya, tersusun dari fi'il ya, beserta fa'alnya yang berupa dhamir. Nah, pada fi'il mudhari' itu juga demikian seperti pada fi'il maudhi. Jadi bentuk-bentuk fi'il mudhari' yang kemarin sudah dibahas ini hakikatnya tersusun dari lafadz fi'il, dari fi'il yang disertai dengan dhamir, fi'il yang disertai dengan dhamir, yang dhamir tersebut itu menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Ya, ini ditunjukkan di sini dari bentuk yang asal pada fi'il mudhari', dicontohkan yadhhabu, ya, atau kalau dibuat wazannya yaf'ulu, ya, ini yaf'ulu atau yaf'alu atau yaf'ilu, ya, harakat ain kalimahnya bisa menyesuaikan, ya, ada yang dengan fathah, ada yang dengan kasrah, ada yang dengan dhammah, ya, itu menyesuaikan dengan masing-masing fi'il. Ya, kalau contohnya yadhhabu dengan fathah pada ain kalimah, nanti bisa diterapkan pada yaj'alitu yang dengan kasrah, yaj'alitu, ya, bisa pula diterapkan pada yang dhammah, misalnya yaktubu, ya, dan yang lainnya. Jadi harokat pada ain kalimah itu menyesuaikan masing-masing fi'il, dhammah, fathah atau kasrah, ya, harokatnya. Kalau dibuat wazun ya bisa yaf'ulu atau yaf'alu atau yaf'ilu. Ini ya. Nah, kemudian sesudah itu ya, dijelaskan di sini pada bentuk asal ini yadhhabu atau yang semisalnya tadi huruf ya yang di awal, ya yang di awal, jadi dijelaskan di situ ya-nya, ya, yang di awal disebutkan sama dengan harful mudhari'ati, adalah huruf mudhari'ah. Ya. Jadi huruf yang ada di awal fi'il mudhari', huruf ya salah satunya, ini disebut sebagai harful mudhari'ah, huruf mudhari'ah, huruf yang berada di awal fi'il mudhari'. Jadi fi'ilnya mudhari', kemudian huruf awalnya ya atau yang lainnya nanti, ini disebut huruf atau harf mudhari'ah. Ya. Ini. Nah, kemudian sesudah huruf mudhari'ah, dia bersambung dengan huruf pokok atau huruf asal dari fi'il tersebut. Misalnya di situ zahaba, Ini bisa dikembalikan pada bentuk mawinya, diambil atau dilihat pada bentuk mawinya. Yadhabu mawinya zahaba. Ini bentuk asalnya, huruf-huruf asalnya, huruf pokoknya, huruf aslinya. Jadi huruf mudhara'ah kemudian bersambung, bertemu dengan huruf pokok, huruf asal dari fi'il tersebut. Bisa dilihat pada bentuk mawi. Ya, ini. Kemudian sesudah itu, sesudah bersambung dengan bentuk asal atau huruf asal, huruf asli dari fi'il, kemudian yang paling akhir atau yang sesudahnya, dia bersambung dengan bomir. Ya, bersambung dengan bomir. Untuk yang yadhabu di sini disebutkan bomirun mustatirun, bomir mustatir. Jadi makna dari bomir mustatir apa? Ya, bomir yang ada dalam makna, dalam pemahaman, dalam ingatan, tetapi tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya. Ya. Mana lafadznya atau wujudnya mana? Yadhabu, huruf akhir huruf ba pada contoh yadhabu itu huruf asli fi'ilnya. Sesudah ba tidak ada huruf apapun. Yaqulu, yajlisu, yadkhulu dan semisalnya, huruf akhir dari fi'il tersebut tidak bersambung dengan huruf apapun. Tidak ada secara wujud, ya, tidak ada. Tetapi dalam pemahaman, dalam makna itu ada bomir, ya, yang menjadi fa'il, sehingga disebut dengan bomir mustatir. Nah, untuk yadhabu di situ bomir mustatir, takdirnya apa? Huwa. Ya, untuk yang yadhabu bomir mustatir, bomirun mustatir, mustatirun takdiruhu huwa, takdirnya, maknanya adalah huwa. Jadi yadhabu huwa secara makna, ya, secara makna demikian. Yadhabu dalam kurung huwa, jadi maknanya dia pergi seperti ini. Jadi ini pada bentuk fi'il mudhari' yadhabu ini tersusun dari tiga kata atau tiga subkata ini, yaitu huruf ya sebagai huruf mudhara'ah, kemudian huruf-huruf asli dari asal fi'il tersebut, misalnya zahaba atau pada wazan fa'ain lam atau yang semisalnya, kemudian sesudahnya adalah bomir mustatir yang menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Jadi tersusun dari fi'il dan fa'ilnya yang berupa bomir ini. Dan kalau di kitab ini, ya, ditulis dengan itu ya sama dengan huruf mudhara'ah, kemudian ditambah zahaba, ditambah bomir mustatir. Ya, untuk yang sama dengan, ya, supaya tidak membingungkan, mungkin bisa ditulis di bawahnya. Jadi ya, kemudian garis bawah, kemudian bawahnya ditulis huruf mudhara'ah. Ya, ini. Jadi huruf ya, kemudian garis bawah, kemudian di bawah garis itu ditulis huruf mudhara'ah. Kemudian sesudah ya tadi, di sampingnya baru ditambah zahaba. Jadi lebih jelas, ya. Ya ditambah zahaba, maksudnya ya bersambung dengan huruf asal fi'il zahaba, kemudian bersambung dengan dhamir mustatir. Nah, dhamir mustatir itu yang menjadi fa'il, ya, dari fi'il tersebut. Jadi secara makna yadhabu, secara makna yadhabu huwa, jadi bermakna dia pergi. Ya, ini. Jadi menerjemahkannya atau memaknai atau mengartikan tidak sekedar pergi, tidak sekedar itu. Tapi kalau ini sudah menjadi satu kalimat, ya, tentunya dengan konteksnya, ya, ini sudah menjadi satu kalimat, maka ini bermakna dia pergi. Ya, bukan sekedar pergi, ya, sekedar arti satu kata pergi tidak, tapi ini sudah menjadi satu kalimat. Ya, dia pergi. Yadhabu, dia pergi. Ini bentuk yang pertama atau bentuk asal pada fi'il mudhari' ini. Yaf'ulu, wazannya yaf'ulu. Contoh yang lain tadi, yaktubu, dia menulis. Yadak rusu, dia belajar. Yajak lisu, dia duduk. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, bentuk yang kedua. Yadhabuna. Ya, bentuk untuk yang jamaknya. Yadhabu tadi untuk yang mufrad ya. Satu orang, kemudian jamaknya yadhabuna. Atau wazannya yaf'uluna, yaktubuna, yajlisuna, dan seterusnya. Ya, yang semisal dengan ini. Sekarang uraiannya bagaimana? Sama seperti yang sebelumnya, huruf ya, huruf yang awal, ya disebut dengan huruf mudhara'ah, harful mudhara'ati. Ya. Kemudian ya tersebut, huruf mudhara'ah tersebut bersama dengan huruf asal atau huruf pokok dari fi'il tersebut. Dalam contoh ini zahaba, atau kalau wazannya ya fa'ala. Ya. Kemudian sesudah itu, sesudah zahaba, sesudah huruf pokok, huruf asli fi'il, bersambung dengan wawu. Ya, ditulis, disitu ditulis ya, ditambah wawu. Maksudnya bersambung dengan wawu. Ya. Wawu itu apa? Nah, di sini disebutkan wawu sama dengan fa'ilun. Jadi wawu ini adalah fa'il. Ya. Supaya tidak membingungkan, ya. Supaya memudahkan dalam membaca, bisa ditulis fa'il diletakkan atau ditulis di bawah wawu. Jadi wawu, ya, huruf wawu itu ya, sesudah zahaba tambah wawu, ya, kemudian wawunya di garis bawah. Kemudian bawahnya garis bawah tersebut ditulis fa'ilun. Jadi tulisan fa'ilun diletakkan di bawah wawu. Jadi wawu ini adalah fa'il dari fi'il, dari bentuk fi'il ini, yadhabuna. Ya. Dan wawu tersebut adalah dhamir. Jadi dia dhamir yang menjadi fa'il pada fi'il tersebut. Ya. Kemudian sesudah wawu bersama dengan nun. Apa nun itu? Alamatur rafi. Nun itu adalah alamatur rafi, tanda rafa. Ini dalam kalimat mesti ada keadaan rafa dan keadaan yang lain. Ini dulu, nanti dilanjutkan pada salat insyaallah. Wallahu a'lam. Insyaallah melanjutkan pembahasan ya. Pada bentuk yang kedua tadi dari si Omarek. Misalnya yang disebutkan yadhabuna, yadhabuna, jadi huruf ya ini adalah harful mubara'ati, huruf mubara'ah, kemudian bersambung dengan huruf pokok dari fi'il tersebut, yakni pada bentuk madhi zahaba atau huruf zal, ha dan ba, atau kalau pada wazan diwakili atau digantikan oleh huruf fa, ain dan lam, ya, fa'ala. Kemudian sesudah itu bersambung dengan wawu, atau lebih tepatnya bomir wawu. Jadi wawu ini adalah bomir, bomir mutasil, ya, bersambung dengan fi'il mau, fi'il mubarak tersebut. Nah, bomir wawu ini sebagai fa'ilun, ya, kedudukannya ya, sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Jadi ini fa'ilnya. Jadi ini tersusun dari fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah. Fi'il dan fa'il. Ya, fa'ilnya adalah dhamir wawu. Kemudian atau sebelumnya dhamir wawu tersebut ya, sesuai dengan penggunaannya. Jadi dhamir wawu ini untuk jamak. Jamak muzakkar. Ya. Bagaimana penggunaan bentuk ini? Yadhabuna untuk jamak muzakkar atau jamak secara umum, ya ini. Kemudian sesudah dhamir wawu ditambah, ya maksudnya bersambung dengan huruf nun. Apa huruf nun di situ pada bentuk yadhabuna? Ya, huruf nun adalah alamatur rafi, tanda rafa. Ya, jadi ar-rafu atau rafa ini terkait dengan keadaan lafadz fi'il tersebut atau bentuk fi'il tersebut dalam kalimat. Dalam pembahasan ilmu nahwu nanti akan dibahas ya, Jadi keadaan kata-kata ketika sudah tersusun dalam sebuah kalimat itu nanti ada beberapa macam keadaan. Keadaan yang asal ini disebut dengan keadaan rafa', arfa'u atau rafa'. Nah, untuk fi'il mudhari' yang jamak, untuk yang jamak pada keadaan rafa', ini ditandai dengan huruf nun, dengan adanya huruf nun di akhir fi'il mudhari' tersebut. Sehingga menjadi yadhabuna. Jadi ini fi'il mudhari' untuk ghaib. Ghaib apa? Huruf ya sebagai huruf mudhari' untuk yang ghaib. Kemudian untuk jamak mudzakkar tadi ada dhamir wawu untuk jamak mudzakkar. Kemudian pada keadaan rafa', dengan adanya huruf nun di akhir, alamatu rafi', huruf nun sebagai tanda rafa'. Jadi dari satu lafaz ini yadhabuna bisa diungkap, bisa diketahui keadaan ataupun rincian dari fi'il mudhari' ini. Untuk ghaib, untuk jamak, mudzakkar, kemudian dalam keadaan rafa', paling tidak itu. Ini. Jadi masing-masing tadi punya makna, punya arti. Ya untuk apa? Kemudian huruf asal, huruf pokoknya zahaba misalnya, atau fa'ala atau yang lainnya. Kemudian wawu, fungsinya, maknanya apa. Kemudian huruf nun itu apa, fungsinya untuk apa. Masing-masing punya makna, punya maksud. Berikutnya tazhabu. Huruf ta, sebagaimana yang sebelumnya, harful mudhara'ati adalah huruf mudhara'ah. Tadhabu, dan di sini tadhabu untuk yang hiya. Hiya tadhabu ini diawali dengan huruf ta. Huruf ta di sini adalah harful mudhara'ati, huruf mudhara'ah, yang mana sesuai dengan penggunaannya untuk hiya, yakni untuk mu'annas. Bisa pula disebut tak tersebut adalah tak ta'nis. Jadi huruf tak sebagai tanda untuk ta'nis, untuk mu'annas. Kemudian pada fi'il mudhari' ini berada di awal, sehingga disebut pula dengan harful mudhari'ah, huruf mudhari'ah. Jadi untuk ta'nis dengan huruf tak. Kemudian bersambung dengan huruf pokok fi'ilnya, zahaba atau yang semisalnya, atau fazanya tadi fa'ain lam, fa'ala. Kemudian sesudah itu bersambung dengan bomir mustatir. Sebagaimana yang awal tadi, bomir mustatir. Jadi kalau fi'il mudhari' pada huruf akhir itu tidak ada huruf tambahan, seperti wawu atau yang lainnya, berarti dia bersambungnya dengan bomir mustatir. Bomir yang tersirat, yang tidak ada wujudnya tetapi ada maknanya, ada dalam pemahaman, dalam makna. Nah, di sini untuk tadhabu tadi dhamir mustatir, takdirnya ini hiya. Takdirnya atau maknanya adalah hiya, yakni untuk ghaib muannas mufrad. Hiya, dia seorang perempuan. Jadi pada bentuk lafaz ini tadhabu maknanya, secara makna tadhabu hiya. Ini dhamir mustatir ini sebagai fa'il dari fi'il mudhari' ini. Jadi dia seorang perempuan pergi, sedang pergi, atau yang semisalnya. Berikutnya yadhhabna. Yadhhabna huruf mudhari'ah dengan huruf ya. Disebutkan ya harful mudhari'ati, huruf mudhari'ah. Jadi secara asal untuk ghaib, untuk keadaan ghaib atau ghaibah, huruf mudhari'ah itu dengan huruf ya. Huruf mudhari'ah dengan huruf ya untuk yang ghaibah atau ghaib. Kecuali yang mu'annas mufrad dan tasniyah, mu'annas satu orang dan mu'annas dua orang, itu huruf mudhari'ah dengan ta. Adapun yang lainnya, kembali ke asalnya, huruf mudhari'ah untuk yang gha'ib atau ghaibah dengan huruf ya. Sehingga di sini untuk yang jamak mu'annas kembali ke asalnya dengan ya. Yadhhabna. Yadhhabna dengan ya untuk yang gha'ib atau ghaibah, orang ketiga yang dibicarakan. Jadi disebutkan di sini ya harful mudhara'ah, huruf mudhara'ah kemudian bersama dengan huruf pokok dari fi'il zahaba atau yang semisalnya atau fa'ala wazannya, kemudian sesudah itu bersambung dengan huruf nun atau lebih tepatnya apa, bomir nun ya, bomir nun ya, bomir nun ini kedudukannya sebagai fa'ilun, sebagai fa'il, sebagai pelaku dari fi'il mudhari' tersebut. Ini ya, bomir nun secara makna ataupun faedahnya untuk siapa? Bomir nun untuk jamak mu'annas ya, disebut dengan nun inas atau nun miswah. Jadi bomir nun untuk jamak mu'annas ya, ini sebagai fa'il pada fi'il mudhari' ini. Ini yadhhabna. Jadi maknanya apa? Mereka para perempuan ya, pergi. Ini ghaibah dengan ya tadi huruf mudhara'ahnya kemudian bersama dengan dhamir nun inas jamak mu'annas, tadi ghaibat jadi ghaibah jamak mu'annas, mereka para perempuan. Ini dan ini ya dhamir nun sebagai fa'ilnya. Dan perhatikan di sini untuk membandingkan nun pada yadhhabna disebutkan ini fa'il dan itu bomir, bomir nun, nun inas atau nun niswah, ini sebagai fa'il. Berbeda dengan pada yadhhabuna, nun pada yadhhabuna ini adalah alamatu raf'i, tanda rafa, bukan fa'il dan juga bukan bomir, sama-sama nun, sama hurufnya, huruf nun, tetapi berbeda fungsinya, berbeda maknanya, berbeda faedahnya. Sehingga hukumnya juga berbeda. Ya. Ini. Perhatikan yadhhabuna, yadhhabna. Ya. Yang nampak sama di akhir dengan nun, nunnya di fathah semuanya yadhhabuna, yadhhabna. Tetapi dua nun tersebut itu berbeda. Yang satu alamatu raf'i, yang satu adalah dhamir nun untuk jamak mu'annas sebagai fa'il. Perhatikan ya. Berikutnya, ini empat yang sudah disebutkan, empat bentuk ini untuk ghaibah, untuk atau untuk ghaib, untuk orang ketiga. Kemudian yang berikutnya, empat berikutnya adalah bentuk fi'il mudhari' untuk yang khitab, khitab atau untuk yang mukhatab. Untuk orang kedua yang diajak bicara. Kita lihat bentuknya masing-masing. Tadhhabu. Dijelaskan huruf ta di awal adalah harful mudhari'ati, huruf mudhari'ah. Jadi huruf mudhara'ah untuk yang khitab atau untuk mukhatab ini dengan huruf ta. Bahkan nanti semuanya. Ya, semuanya bentuk fi'il mudhari' untuk khitab atau untuk mukhatab semuanya itu dengan huruf ta. Huruf mudhara'ahnya dengan huruf ta. Ini diawali dengan bentuk ini, tadhhabu. Kemudian sesudah huruf ta, huruf mudhara'ah, dia bersama dengan huruf pokok dari fi'il ya, zahaba atau fa'ala atau yang semisalnya, kemudian bersama dengan dhamir mustatir ya, perhatikan tadhhabu sesudah huruf akhir dari fi'il tidak bersama dengan huruf apapun, tidak bersama dengan wawu atau nun atau yang lainnya, sehingga dhamirnya adalah mustatir. Yang menjadi fa'il ini berupa bomir mustatir ini. Nah, untuk bentuk ini tadhhabu takdirnya apa? anta, ya, takdirnya adalah anta, anta atau tadhabu anta. Ini maknanya atau takdirnya demikian. Tadhabu anta, engkau pergi, kamu pergi. Ya. Mana pemberinya yang menjadi fa'il? Mustatir, tersirat, tidak tampak, tidak ada wujudnya. Ya, tetapi ada dalam makna, ada dalam pemahaman. Jadi ketika dikatakan tadhabu, itu sudah bermakna kamu pergi. Ada makna kamu atau anta pada bentuk fi'il mudhari ini. Tadhabu, kamu pergi. Anta tadhabu atau tadhabu anta, maknanya ya semacam itu. Hanya saja dhamir tersebut tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya. Sudah ada dalam bentuk fi'il ini. Ini dhamir mustatir. Ya. Jadi dhamir mustatir itu tadi yang menjadi fa'ilnya. Kemudian yang berikutnya, sebagai tambahan, huruf ta sebagai huruf mubara'ah, ya, ini kalau dilihat ya, untuk yang anta dan hiya, kemarin juga sudah disampaikan, untuk yang anta dan hiya kan bentuknya sama ya, tadhabu atau hiya tadhabu, anta tadhabu, yang hiya tadi sudah disampaikan, dan di sini anta tadhabu sama lafadznya dan sama-sama huruf mudhara'ahnya dengan ta, hanya saja berbeda sifatnya. Kalau untuk yang hiya tadi, ta huruf mudhara'ah itu juga sebagai huruf ta'nits atau ta ta'nits, ya, menandakan untuk mu'annas. Adapun ta pada tadhabu anta ini huruf mudhara'ah, ya, untuk khitab atau untuk mukhatab itu dengan ta. Jadi sama ta-nya, sama huruf mudhara'ahnya, tetapi berbeda keadaan ataupun sifatnya. Yang satu untuk mu'annas, yang satu untuk khitab, untuk mukhatab. Ini. Berikutnya, tadhabuna untuk yang jamaknya. Ya, untuk yang khitab atau mukhatab dan jamak. Ya, bentuknya kemarin sudah disampaikan ya, tadhabuna. Penjelasannya, huruf ta sebagaimana sebelumnya, harful mudhara'ah sebagai huruf mudhara'ah, kemudian bersama dengan huruf asal dari fi'il, zahaba atau fa'ala atau yang semisalnya, kemudian bersama dengan dhamir wawu yang juga lazim disebut sebagai wawu jama'ah, dhamir wawu untuk jama'ah, ya. Nah, dhamir wawu ini sebagai fa'il, ya, kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il tersebut, ya. Kemudian bersambung dengan nun, huruf nun alamatu raf'i sebagai tanda rafa. Ini pada bentuk tadhabuna. Ya. Jadi ta'nya huruf mudhara'ah untuk khitab, ya. Kemudian wawunya untuk jamak muzakkar, kemudian nunnya wawunya tadi untuk jamak muzakkar sebagai fa'il, kemudian nun sebagai tanda rafa. Ya. Yang berikutnya, tadhabina. Ya. Huruf ta harful mudhara'ati sebagai huruf mudhara'ah untuk mukhatab, ya, dengan ta. Kemudian bersambung dengan huruf asal fi'il, zahaba atau fa'ala atau yang semisalnya. Kemudian sesudah itu bersambung dengan dhamir ya. Ya, dhamir ya. Yang ini menjadi fa'il dari fi'il tersebut, dari bentuk fi'il ini. Tadhabina. Jadi ya ini adalah fa'il. Dhamir ya. Secara makna ya ini untuk siapa? Untuk anti. Yakni apa anti itu? Ya, mukhatabah. Jadi mukhatab, kemudian mu'annas, mufrad. Mukhatab, lawan bicara, yang diajak bicara. Kemudian mu'annas, perempuan. Dan mufrad, satu orang. Atau semakna dengan anti. Ini dhamirnya yang muttasil, yang kedudukannya sebagai fa'il, dengan dhamir ya. Sehingga sering disebut dengan apa? Ya mukhatabah. Jadi dhamir ya ini untuk anti, atau untuk mukhatabah, ini disebut dengan ya mukhatabah. Dhamir ya untuk mukhatabah. Mukhatab yang muannats mufrad. Ya. Kemudian bersambung dengan nun alamatu raf'i sebagai tanda rafa'. Tadhhabina anti tadhhabina, kamu seorang perempuan pergi. Diucapkan pada seorang perempuan ya, kamu pergi. Tadhhabina ini. Berikutnya untuk jamaknya, jamak yang muannats, bentuk fi'il mudhari'nya menjadi tadhhabna. Tadhhabna. Ya, penjelasannya huruf ta harful mudhara'ah adalah huruf mudhara'ah untuk khitab atau mukhatab ya. Kemudian bersama dengan huruf atau fi'il zahaba atau fa'ala wazannya atau yang semisalnya. Kemudian bersama dengan nun atau dhamir nun ya, yang ini menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Dhamir nun secara makna untuk siapa? Jamak muannas. Ya, dhamir nun untuk jamak muannas atau nun inas, nun niswah. Ini sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Ya. Tadhhabna. Antunna tadhhabna, kalian para perempuan ya, pergi. Jadi mukhatabat ya, jadi mukhatab jamak muannats, kalian para perempuan. Ini bentuk-bentuk dhamir untuk yang khitab atau yang mukhatab ya. Ada empat yang disebutkan di sini: tadhhabu, tadhhabuna, tadhhabina, dan tadhhabna. Kemudian berikutnya bentuk fi'il mudhari' untuk takallum atau untuk mutakallim, orang yang berbicara, orang pertama. Ada dua bentuk untuk takallum ini atau untuk mutakallim. Yang pertama adhhabu, kemudian yang kedua nadhhabu. Jadi untuk yang mutakalim hanya dua ini saja, tidak ada yang ketiga. Jadi untuk mutakalim hanya ada dua saja. Ya, sebagaimana kemarin sudah disebutkan, disampaikan ya, ini. Untuk kemudian penjelasannya di sini, adhabu, hamzah yang ada di awal pada bentuk ini adalah harful mudhara'ati, huruf mudhara'ah. Adhabu, hamzahnya adalah huruf mudhara'ah. Jadi bukan dhamir ataupun bukan fa'il, apalagi bukan. Ya. Jadi hamzah di awal ini adalah huruf mudhara'ah, adhhabu. Ya. Bukan fa'ilnya, bukan dhamir ataupun yang lain bukan. Dia hanya sekedar harful mudhara'ah, huruf mudhara'ah. Ya. Kemudian bersama dengan huruf asal fi'il zahaba ataupun yang semisalnya, kemudian baru bersama dengan dhamir mustatir sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Adhabu, fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Nah, karena huruf mudhara' dengan hamzah, maka dhamir mustatirnya, takdirnya adalah ana. Ini. Jadi, huruf mudhara' dengan hamzah semacam penanda saja. Penanda bahwasannya fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdirnya ana. Jadi ini semacam penanda, fungsinya untuk takallum atau mutakallim wahdah. Tetapi secara fungsi tidak ada fungsi yang lain, bukan dhamir, bukan fa'il ataupun yang lain. Jadi sekedar tadi penanda huruf mudhara'ah dengan hamzah ini untuk mutakallim wahdah, mutakallim sendirian satu orang. Kemudian fa'ilnya tadi berupa dhamir mustatir, takdirnya ana. Ya. Jadi adhabu, saya pergi, aku pergi. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdirnya ana. Tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya. Ya. Dan ingat, yang disebut fa'il dari suatu fi'il ya, yang disebut, yang dinamakan dengan fa'il dari suatu fi'il, itu yang terletak sesudah fi'ilnya. Jadi fa'il di akhir. Jadi fi'il dulu, baru kemudian diikuti fa'il. Jadi fa'il itu belakang. Yang disebut fa'il secara bahasa ya. Ini tinjauan secara bahasa, secara ilmu bahasa Arab. Yang disebut fa'il, yang dinamakan sebagai fa'il, ini yang letaknya di sesudah fi'il. Bukan yang sebelumnya. Ya, sehingga tadi, untuk memperjelas ya, hamzah itu bukan fa'il, bukan dhamir. Dia huruf mudhara'ah. Ya, semacam penanda. Fa'ilnya dhamir mustatir untuk ana tadi. Ya. Demikian pula yang mutakalim jamak atau mutakalim al ghair, nadhabu dengan huruf nun di awal. Apa nun di awal ini? Apakah dia dhamir? Apakah dia fa'il? Juga bukan. Nadhabu, nun yang di awal ini bukan dhamir dan bukan fa'il. Apa nun? Harful mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Huruf yang ada di awal fi'il mudhara'. Itu saja. Ya, mungkin tambahannya tadi semacam penanda saja. Tetapi dari sisi fungsi lain tidak ada fungsi lain. Bukan fa'il, bukan dhamir. Ya. Nadhabu. Nun harful mudhara'ah. Kemudian bersambung dengan huruf asal fi'al, zahaba atau fa'ala atau yang semisalnya. Kemudian bersambung dengan dhamir mustatir. Ya, takdirnya adalah nahnu. Ya, karena dia dengan nun, maka di situ dhamir mustatir takdirnya nahnu. Nah, inilah yang menjadi fa'ilnya. Dhamir mustatir takdirnya, takdiruhu nahnu, ini yang menjadi fa'il. Ya. Ini, nadhabu, kami pergi atau kita pergi. Ini dua bentuk fi'il mudhari' untuk mutakallim. Mutakallim wahdah, adhabu, af'ulu, atau yang semisalnya. Kemudian mutakallim ma'al ghair, ya, dengan nun, huruf mudhari'ahnya. Nadhabu, naf'ulu, atau yang semisalnya. Mutakallim hanya dua bentuk ini saja. Ya. Adapun yang ghaib yang disebutkan ada empat, yang mukhatab demikian pula yang disebutkan ada empat. Dan kemarin juga sudah disampaikan masih ada masing-masing masih ada dua bentuk untuk yang tasniyah, untuk yang jumlahnya dua. Ya, karena ingat dalam bahasa Arab pembagian atau keadaan kata itu dilihat dari jumlahnya ada tiga macam, ada yang mufrad, kemudian tasniyah dan jamak. Ya, yang disebutkan di sini baru yang mufrad, untuk yang mufrad dan untuk yang jamak saja. Jadi masih ada yang untuk yang tasniyah, untuk yang menunjukkan jumlahnya dua atau fa'ilnya dua orang. Ya, mungkin sebagai tambahan ya untuk melengkapi yang kemarin juga. Yang tasniyah dimulai dari yang ghaib atau ghaibah. Bentuknya atau lafadznya kemarin apa? Yadhabani sebagai contoh. Bisa diterapkan pada wazannya. Yaf'ulani dan semisalnya. Yadhabani. Yadhabani. Ya, diuraikan. Urainya ya huruf mudhara'ah. Kemudian bersambung dengan huruf pokok fi'il zahaba. Atau yang semisalnya. Kemudian bersambung dengan alif. Ya, alif ini adalah fa'il. Ya, yadhabani. Jadi sesudah ba pada fi'il ini ya, ada alifnya. Kemudian sesudah alif ada nun. Dan nunnya di kasrah. Yadhabani. Ya, maka dijelaskan tadi, ya huruf mudhara'ah. Ya. Kemudian bersambung dengan huruf pokok fi'il zahaba. Kemudian bersambung dengan alif. Ya, alif ini sebagai fa'il. Alif itu apa? Dhamir. Dhamir alif. Untuk tasniyah. Atau musanna. Untuk dua orang. Ini dhamir. Sehingga sering disebut dengan alif tasniyah. Ya, alif. Dhamir alif. Ya, untuk dua orang. Tasniyah. atau musanna. Tasniyah atau musanna. Dua orang alif tasniyah atau alif musanna. Ini dhamir. Ya, kedudukannya dalam fi'il dalam ini sebagai fa'il dari fi'ilnya. Kemudian bersama dengan nun, nun yang dikasrah yadhabani. Apa nun yang dikasrah yang ada di akhir? Seperti yang lainnya tadi, dia adalah alamatur raf'i, tanda rafa'. Jadi sesudah alif ada nun yang dikasrah ya, yadhabani. Nah, nunnya ini yang di akhir alamatur raf'i, tanda rafa'. Dalam keadaan rafa' nanti diakhiri dengan nun ini, dengan adanya huruf nun di akhir ini. Yadhabani. Dengan ya tadi berarti untuk ghaib. Kemudian ada alif tasniyah untuk dua orang laki-laki. Sehingga secara makna apa? Mereka berdua laki-laki pergi. Yadhabani. Mereka berdua laki-laki pergi. Kemudian yang mu'anasnya, yang perempuan. Bagaimana bentuknya kemarin? Tadhabani. Ya. Huma tadhabani. Mereka berdua perempuan pergi. Ya. Nah, di sini huruf mudhara dengan apa? Dengan ta. Seperti yang untuk ghaib mufrad. Ghaibah atau ghaib mufrad yang mu'annas huruf mudhorah dengan ta, dengan ta ta'nif. Untuk yang tasniyah ini juga dengan ta, ya, tadhabani. Jadi huruf mudhorah dengan ta ta'nif, ya. Kemudian bersama dengan huruf asal fi'il zahaba atau yang misalnya, ya. Kemudian bersama dengan alif seperti tadi, alifnya adalah alif tasniyah. Dhamir alif untuk dua orang, ya, alif tasmiyah untuk tasmiyah. Ya, kedudukannya dia sebagai fa'il. Kemudian bersama dengan nun yang dikasrah, apa? Alamatur rafi, tanda rafa. Ini bentuk fi'il mudhari' untuk yang tasmiyah ghaib, tasmiyah musanna. Mereka berdua perempuan. Tadhabani. Ini tambahan yang ghaib, ada dua lafaz untuk tasniyah, tasniyah yang mudzakkar dan tasniyah yang muannas. Kemudian untuk yang mukhatab atau khitab, ini juga ada tambahan dua lafaz, dua bentuk untuk tasniyah, yang satu tasniyah mudzakkar mukhatab, yang satu tasniyah mu'annas mukhatab. Lafadznya apa? Untuk yang tasniyah mudzakkar ya mukhatab, lafadznya adalah tadhabani. Ya. Kemudian uraiannya seperti yang lainnya, ya. Huruf ta sebagai huruf mudhara'ah untuk khitab, untuk mukhatab, ya, dengan ta. Kemudian bersama dengan fi'il, huruf asal fi'il. Kemudian bersambung dengan alif tasniyah, dhamir alif untuk tasniyah untuk dua orang. Ini dhamir ini sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Kemudian bersambung dengan nun alamatur raf'i, nun tanda rafa'. Ya. Jadi secara makna apa? Antuma tadhabani. Kamu berdua laki-laki pergi. Ini yang tasniyah mudzakkar untuk yang khitab atau mukhatab. Kemudian yang muannasnya, ya, kebetulan lafaznya sama juga, tadhabani. Secara lafaz memang sama, tapi tentunya tadi maknanya dibedakan sesuai dengan siapul kalam. Untuk yang muannas, dua orang perempuan, ya, khitab lawan bicara, kamu berdua perempuan, ya, bentuk fi'il mudhari'nya tadhabani. Penjelasannya, uraiannya sama. Di sini huruf mudhara'ah dengan ta untuk khitab, ya. Kemudian bersama dengan huruf asal, huruf pokok fi'il, zahaba, ataupun semisalnya. Kemudian bersama dengan alif tasniyah sebagai fa'il. Kemudian bersama dengan huruf nun sebagai alamatu raf'i, sebagai tanda rafa. Antuma tadhhabani, untuk yang mu'annas, kamu berdua pergi. Perempuan ya. Ini. Ini untuk yang khitab ada penambahan 2. Kemudian yang ghaibah juga ada penambahan 2. Jadi semuanya ada 14. Bentuk fi'il mudhari' sesuai dengan penggunaannya untuk mufrad tasniyah ataukah jamak, kemudian untuk muzakkar ataukah mu'annas, kemudian untuk ghaib atau mutakal atau mukhatab ataukah mutakallim. Ya, ini semua ada 14 bentuk. Sudah lengkap, ya. Tidak ada bentuk yang ke-15, tidak ada. Hanya ini ada 14 ini. Bagaimana pada fi'il madhi itu juga ada 14 bentuk, maka pada fi'il mudhari' juga keseluruhan ada 14 bentuk. Sama. Ya, ini sudah mencakup semuanya dari sisi jenis muzakkar mu'annas, dari sisi jumlah mufrad tasniyah jamak, kemudian dari sisi kedudukannya ya. Ra'id mukhatab ataukah mutakallim. Dan penjelasannya tadi sudah disampaikan ya, huruf mudhara'ah, kemudian dhamir yang menjadi fa'il, kemudian sebagian ada alamat rafa', ada tanda rafa'nya. Jadi yang memiliki tanda rafa' hanya sebagian tanda rafa' yang berupa huruf nun ya. Jadi hanya beberapa, tidak semuanya. Ya, yadhhabuna, tadhhabuna, tadhhabina. Kemudian yang tasnya, yadhhabani, tadhhabani. Ini yang disertai dengan nun sebagai tanda rafa'. Adapun yang lainnya tidak disertai dengan huruf nun ini. Adapun tanda rafa'nya nanti menyesuaikan, nanti pada pembahasan lain akan disebutkan mana tanda rafa', ada yang bentuk yang lain. Ya. Tetap masing-masing ada tanda rafa'nya, hanya saja bukan dengan huruf nun. Yang dengan huruf nun hanya sebagian bentuk ini saja. Ya, ini. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Dari penjelasan ini? Bukan. Tadhhabna seperti yadhhabna untuk jamak mu'annas. Ya, untuk jamak mu'annas itu dengan huruf dengan dhamir nun. Ya, dhamir nun ini bukan alamat raf'i. Dhamir nun itu bukan tanda rafa'. Tetapi apa? Dhamir nun itu adalah fa'il. Kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Itu dhamir nun. Yadhhabna, tadhhabna, ya. Bukan alamatu raf'i, bukan tanda rafa', beda, lain ya. Ini walaupun sama nunnya, sama-sama di fathah juga, tetapi berbeda keadaannya. Inilah, jadi bahasa Arab seperti itu ya, sama huruf. Hurufnya sama, lafadznya sama, nun yang di fathah, na ya, lafadznya. Tetapi berbeda maknanya, berbeda fungsinya, berbeda keadaannya. Dan tentunya nanti juga akan berbeda hukumnya. Walaupun sama hurufnya, sama lafadznya. Ini, jadi perhatikan. Kesamaan huruf, kesamaan lafadz belum tentu mempunyai kesamaan makna, kesamaan fungsi, kesamaan hukum dan seterusnya. Perlu diperhatikan dulu, ini apa, nun ini untuk apa, nun ini apa, apakah nun ini dhamir ataukah nun ini tanda rafa', ataukah mungkin nun yang lainnya, ya. Ini perlu diperhatikan, perlu dicermati, diteliti. Ya, ini. Dan itu bisa diketahui dari apa? Dari siyakul kalam, dari konteks kalimatnya, dari karinah-karinahnya, dari bentuk lafadznya. Tentunya dengan bentuk yang sudah kita pelajari ya, kan kita hafal. Yadhabu, yadhabuna. Oh, kalau bentuknya yadhabuna untuk jamak muzakkar sudah dijelaskan. Wawu sebagai fa'il, kemudian nun tanda rofa. Berbeda dengan yadhabna. Dari bentuk ini kita sudah tahu yadhabna. Oh, berarti nunnya ini adalah fa'il, ini domir, bukan tanda rofa. Nanti kalau diterapkan pada fi'il yang lain, insya Allah kita juga bisa tahu yajlisuna dengan yajlisna. Ya, ini berbeda. Mereka, para lelaki duduk. Yajlisuna. Tapi nunnya di situ apa? Alamatu rafi, tanda rafa. Kemudian kalau kalimat satunya yajlisna. Yajlisna. Mereka para perempuan ya, duduk. Yajlisna. Nun yang ada di akhir apa itu? Itu dhamir sebagai fa'il. Bukan alamat rafi, bukan tanda rafa. Tahunya dari bentuknya itu, secara mana bentuk ini untuk siapa, kemudian tadi sudah dijelaskan nun ini, nun untuk ini, nun untuk itu, ya seperti itu. Ada lagi? Sebagai gambaran mungkin ya, di luar pembahasan ini, seperti huruf waw. Ini ya, waw. Waw itu apa? Artinya apa? Dalam bahasa Arab, ya, ada ya, waw. Kalau ditanya misalkan, waw, artinya apa? Maknanya apa? Ya, kalau mungkin, ya. Kalau mungkin, apa? Yang mungkin masih belajar awal-awal mungkin, atau orang umumnya akan mengartikan wawu artinya dan. Ya, dan. Misalkan asyamsu wal qamaru, matahari dan bulan. Jadi huruf wawu kemudian diartikan dan. Apakah mutlak? Apakah semua wawu kemudian artinya dan? Wal asri, wal fajri, atau wallahi, itu artinya apa? Sumpah. Untuk sumpah. Wallahi demi Allah, wal fajri demi waktu fajar, wal asri demi asar, dan seterusnya ya, yang disebutkan dalam ayat Al-Quran banyak sekali ya, Allah bersumpah dengan makhluknya itu dengan wawu juga. Wal fajri di situ apakah kemudian wawu diartikan dan waktu fajar dan waktu asar? Kan tidak, tapi itu untuk bersumpah. Kalau dalam bahasa Indonesia sumpah kan dengan lafaz demi Allah bersumpah. Atau mungkin nanti ada wawu yang bermakna lainnya lagi ya, itu ya. Jadi satu huruf, satu lafaz sama, tetapi terkadang mempunyai bisa beda makna ketika digunakan pada tempat yang berbeda, pada kalimat yang berbeda, sesuai dengan siyakul kalam, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan qarinah-qarinah yang ada, itu yang menentukan makna dari kata, dari huruf tersebut. Ya, ini. Ada lagi yang ditanyakan dari ini? Jadi memang mempelajari bahasa Arab ataupun mempergunakannya keseharian, terutama terkhusus ya dalam untuk menelaah ya, tentunya menelaah lebih memahami dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, ataupun yang semisalnya dari ilmu-ilmu diniyah ini tentunya butuh ya cermat, teliti, ya, hati-hati, ya, artinya jangan langsung apa misalnya kebiahuyah, artinya langsung menggeneralisir, menyamaratakan semuanya mesti artinya ini, tidak, tapi semuanya butuh apa ketelitian, kecermatan, ya, ya, satu kata, satu huruf ini fungsinya apa, ini maknanya apa, ini bagaimana keadaannya, itu butuh dicermati, diteliti, jangan terburu-buru, ya. Jadi perhatikan, sesuaikan, lihat dari konteksnya, dari siyaful kalam, dari qarinah-qarinah yang ada, ya, ini. Jadi tidak asal-asalan. Tadi misalkan wawu diartikan dan, ketika menjumpai wawu pas kemudian langsung diartikan dan, tidak mesti, ya, tidak mesti. Wawu tidak mesti berarti dan. Ya, ada wawu untuk sumpah demi. Wallahi demi Allah, ya. Ada wawu yang bermakna untuk menunjukkan keadaan, wawu hal menunjukkan keadaan. Ada juga wawu yang memang bermakna dan, wawu ataf, ya, untuk menghubungkan, menyambung. Ini bermacam-macam ini. Seperti tadi nun juga demikian, ataupun yang lainnya nanti juga demikian. Ini ya, sebagai tambahan faedah dalam kita mempelajari bahasa Arab ini. Baik. Kemudian berikutnya di bawahnya al-kalimatul jadidah itu kata-kata yang baru. Sayyaratul ujrati, mobil upahan, ya, kalau arti secara bahasa mobil upahan, ujrah kan upah, ya. Atau yang dimaksud taksi atau yang semisalnya, ya. Kalau sekarang yang banyak model on itu taksi, mobil berbayar itu termasuk di sini, ya, sayyaratul ujrah. Kemudian safun barisan, ya, jamaknya sufufun. Kemudian akhirun, akhir. Ini paling belakang. Akhir. Paling akhir, ya. Ini, alhamdulillah selesai. Terus, as-salisa asyara yang 13. Dan tentang fi'il mubarak. Bentuk-bentuk fi'il mubarak dan penjelasannya. Ada pertanyaan dari ini? Huruf mudhari' hanya ada 4. Apa? Ya, ta, hamzah, nun. Ya, hanya ada 4 ini. Ya, ta, hamzah, nun. Ini huruf mudhari'. Juga S di depan nih, kalau di belakang. Yang? Tetangnya di depan. Iya, huruf mudhara' semuanya harus di depan. Semua huruf mudhara', ya, ta, hamzah, nun, semuanya di depan. Paling awal. Ya, nanti mungkin bisa dibuat untuk hafalan secara lafaz dan juga untuk memudahkan memahami secara makna, ya, diurutkan dengan bantuan dhamir, misalkan huwa yadhhabu, huma yadhhabani, hum yadhhabuna, hiya tadhhabu, huma tadhhabani, hunna yadhhabna, anta tadhhabu, antuma tadhhabani, antum tadhhabuna, anti tadhhabina, antuma tadhhabani, antunna tadhhabna, ana adhhabu, nahnu nadhhabu. Jadi diurutkan sesuai dengan dhamirnya yang memang sudah biasa digunakan, ya, lazim digunakan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, dan anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu urutan dhamir, ya, untuk memudahkan hafal secara lafaz dan faham secara makna itu. Kemudian fi'ilnya diurutkan sesuai dengan pemberi tadi. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, anta, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Atau bisa dengan wazannya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Atau buat contoh dengan pilihan kata masing-masing, apa yang mudah. Yaktubu misalnya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Dan seterusnya. Atau yajlisu, yajlisu, yajlisani, yajlisuna, dan seterusnya. Atau kalau bisa tadi, karena ada tiga macam harokat pada ain kalimah, masing-masing dibuat contoh. Kalau yang fathah mungkin tadi yadhabu, sudah pakai ini saja. Nanti yang bomah mungkin pakai yang yaktubu. Nanti diurutkan yaktubu, yaktubani, yaktubuna, seterusnya sampai aktubu, naktubu. Kalau yang kasrah mungkin dengan yajil itu. Atau nanti bisa cari yang lain. Boleh. Yang mudah dihafalkan apa? Yajil itu, yajil lisani, yajil lisuna. Nanti sampai ajil itu, najil itu. Jadi ketika dibentuk sesuai dengan tadi penggunaannya untuk mufrad, tasmiyah jamak ataupun yang lainnya, harokat pada an kalimah tetap seperti aslinya. Kalau aslinya fathah ya tetap fathah seterusnya. Kalau aslinya bomah ya tetap bomah seterusnya. Yaktubu, yaktubani, aktubu. Tetap bomah ya. Tidak kemudian aktabu, tidak. Tetap bomah, aktubu. Yang dengan kasrah juga seterusnya dengan kasrah. Harakat pada ain kalimah. Ajlisu. Bukan ajlasu. Tidak mengikuti adhabu. Aku pergi adhabu. Aku duduk ajlasu. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena harokatnya itu kasroh pada ain kalimah, ya tetap kasroh. Ajlisu, najlisu, tajlisu, yajlisuna, tetap kasroh terus. Ya. Jadi tidak mempengaruhi jenis harokat pada ain kalimah. Harokat pada ain kalimah tetap seperti asalnya masing-masing. Ya. Yang berubah apa? Huruf mudhara'ah dan keadaan akhir. Ya. Ini yang menyesuaikan itu hanya pada huruf mudhara'ah di awal dan pada keadaan akhirnya saja. Adapun tengah-tengahnya tidak ada perubahan. Ini ya, perhatikan. Ini untuk diterapkan pada semuanya. Nanti demikian. Tengah-tengah tidak ada perubahan, yang berubah menyesuaikan hanya huruf mudhara'ah dan keadaan akhirnya saja. Gitu. Ini sebagai tambahan. Nanti bisa dipelajari kembali. Kalau pun ada, masih ada pertanyaan, bisa disampaikan pada lain waktu. Alakum minkum itu kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.